Berikutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita berpindah kepada bab berikutnya. Babu tahrimi imtina'il mar'ah min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha udhrun syar'iyyun. Bab haramnya seorang wanita menolak ranjang suaminya apabila sang suami memanggilnya dan lam yakun laha udhrun syar'i, tidak punya alasan baginya untuk menolaknya. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan salah satu hal yang terlarang, karena bab kita ini bab al-manahi, bab larangan-larangan, sehingga disebutkan satu persatu dari hal yang dilarang, walaupun urutannya terkadang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Di sini An-Nawawi menyebutkan tentang hal ini, bahwa pada dasarnya seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya kecuali kalau ada udzur syar'i. Disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, illa idza kana hunaka udzrun syar'iyyun kama law kanat maridah, kecuali kalau di sana ada alasan syar'i, misalnya si istri sakit, au kana 'alaiha udzrun yamna'uha min al-hudur, atau ada alasan yang lain yang memang bisa diterima. Fa hadza la ba'sa, maka yang seperti ini tidak mengapa dan ia tidak terkena ancaman seperti yang akan disebutkan dalam hadis. Wa illa fa innahu yajibu 'alaiha an tahdhur wa an tujibah. Kalau tidak ada alasan yang syar'i, maka wajib bagi istrinya untuk mendatangi dan menyambut ajakannya. Kemudian Asy-Syafi'i Utsaimin menambahkan keterangan tambahan, wa idza kana hadza fi haqqiz zauj 'ala az-zawjah fa kadzalika yanbaghi liz-zauj. Kalau ini bicara tentang hak suami atas istrinya, maka demikian pula liz-zauji idza ra'a min zaujihi, apabila sang suami melihat kemauan istri, maka juga sang suami mestinya memenuhi keperluan istri dalam hal tersebut. Fa inna Allah qal, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Walaupun wallahu alam hukumnya berbeda, dalam arti ada hukum yang wajib bagi suami untuk melakukannya dan ada pula yang tidak wajib. Tentu di sini juga ada penjelasan para ulama kapan wajib dan kapan tidak wajib. Namun secara umum ketika tidak ada halangan pun suami semestinya memenuhi kebutuhannya, ya, kecuali juga ada halangan. Disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih, muttafaqun 'alayh, wa fi riwayatin hatta tarji'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih, bila seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia menolak, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga sang suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, la'anathal malaikah, maka malaikat-malaikat pun melaknat si wanita tersebut sampai waktu pagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai wanita itu kembali, yakni tidak menolak.